Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إكرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين وأخوات في الله رحماني ورحمكم الله سترككم مسلمين wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ba'da salatil isya, setelah kita salat isya berjamaah, kita akan melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini dengan kitab al mulakhasul fikhi, kitab yang menjelaskan tentang ringkasan fikih, yang ditulis oleh seorang ulama, Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, yang mana beliau hafizahullah saat ini masih menjadi lajnah Hay'ah Kibarul Ulama yang menangani urusan umat di wilayah Saudi Arabia dan juga seluruh wilayah kaum muslimin di dunia ini, yang meminta fatwa, yang bertanya tentang urusan negerinya, yang bertanya tentang permasalahan ibadahnya, yang bertanya tentang berbagai macam hal yang terkait dengan urusan agama Allah SWT atau terkadang urusan masalah usahanya dan sebagainya. Hay'ah Kibarul Ulama melayani pertanyaan-pertanyaan dan memberikan fatwa-fatwa bimbingannya kepada umat ini, agar mereka berjalan di atas jalan yang benar, agar mereka berjalan di atas bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalan dengan Alkitab dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita masih melanjutkan bab tentang hukum-hukum yang terkait dengan sholat Jum'ah, di mana terakhir kita bahas bahwa di antara kekhususan dari hari Jumat itu adalah disunahkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat dan juga pada malam Jumat. Kaum muslimin disunahkan dan disukai mereka untuk banyak membaca solawat malam ini ataupun besok pada hari Jumat. Disunahkan untuk membaca solawat, solawat Ibrahimiyah, solawat Ibrahimiyah yang biasa kita ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Banyak dibaca di malam Jumat, banyak dibaca di hari Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru minas solati alayya yaumal jum'ah wa lailatul jum'ah, perbanyaklah kalian bersolawat atasku pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Hanya saja yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersolawat di sini adalah dengan secara sendiri-sendiri, tidak berjamaah, bahkan tidak mengeras-ngeraskan suara, dan membaca solawat-solawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling utama dan paling baik untuk kita lakukan. Fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka memperbanyak membaca solawat masing-masing, tidak berjamaah. Mereka membaca di rumah, di masjid. Nah, ini keadaan para sahabat. Jadi memperbanyak solawat pada malam Jumat dan di hari Jumat. Dan manusia yang paling banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah para ahlul hadis, para imam-imam ahlul hadis. Nah, tentunya ba'da sahabah radhiyallahu anhum, imam-imam ahlul hadis, mereka yang menjadi imam hadis seperti Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik dan juga al-Imam Asy-Syafi'i dan juga al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Mereka semuanya adalah ahlul hadis, para imam. Mereka ini adalah orang-orang yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian ratus ribu hadis, bahkan Imam Ahmad hafal hingga jutaan hadis, 1 juta hadis. Setiap membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ ada kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat selawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bacaan selawat. Ketika disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Para ahli hadis ketika mereka mengajarkan hadis-hadis tersebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, selawat terus mereka baca. Ini mereka yang paling banyak membaca solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengajarkan dari pagi setelah sholat subuh misalnya, diajarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga terkadang mereka sampai malam mengajarkan hadis-hadis kepada umat atau kepada orang-orang yang ingin belajar secara khusus kepadanya. Berapa jumlah solawat yang mereka baca setiap hari ketika mereka mengajarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca kitab Tauharah misalnya, membaca tentang masalah Tauharah, disebutkan sekian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca kitab Shalah tentang kitab salat, disebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika kita belajar, mempelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bab-bab tertentu, di situ kita bacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mendengar dibacakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia diwajibkan untuk mengucapkan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ketika dalam pengajian atau majelis tentunya dia tidak mengeraskan suaranya sehingga gaduh dan pengajian tidak bisa dicerna dengan baik. Diwajibkan yang pertama, kata para ulama, ketika dia mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Dia ucapkan demikian, selanjutnya itu adalah sunnah. Keharusan itu adalah yang pertama kali. Kemudian selanjutnya merupakan sunnah. Dan mendengarkan ilmu itu lebih utama dari mengucapkan tentunya, karena itu adalah sunnah yang kedua kali, ketiga kali, seterusnya. Dan kalau setiap mendengar ucapan Nabi Muhammad dan sallu alaihi, seperti itu akan gaduh pengajian tersebut. Dan banyak yang tidak konsentrasi untuk mendengarkan pengajian sehingga tidak mendapatkan hasil dari ilmu yang disampaikan. Ini sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahullah. Yang pertama dia harus mengucapkan, selanjutnya adalah sunnah bagi dia. Mendengarkan ilmu dia itu adalah satu kewajiban yang harus dia lakukan, karena belajar itu adalah merupakan kewajiban. Terkait dengan permasalahan sholat Jumat, di antaranya adalah min a'dami khasa'is yaumil jumu'ah sholatul jumu'ah. Di antara perkara yang paling besar dari kekhususan-kekhususan yang ada pada hari Jumat adalah melakukan sholat Jumat. Allati hiya min akadi furudil Islam, di mana salat Jumat ini merupakan kewajiban Islam yang paling kuat. Wa min aqdami majami'il muslimin, dan ini juga merupakan berkumpulnya kaum muslimin yang sangat besar pada hari tersebut. Mereka berkumpul masing-masing di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang paling besar. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu, man tarakaha tahawunan biha toba Allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat karena meremehkan salat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci, menutup hatinya. Dalam sebuah riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan man tarakaha salasan tahawunan biha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan 3 kali salat Jumat karena dia meremehkan sholat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati hatinya. Mengunci mati hatinya. Sehingga hatinya ini terkunci dari segala kebaikan. Tidak bisa menerima nasihat. Karena hatinya terkunci. Tidak bisa menerima kebaikan. Tidak bisa menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah hati terkunci, itu nasihat-nasihat apapun dan bagaimanapun, orang itu susah untuk menerima. Sebagaimana orang-orang kafir yang sudah terkunci mati hati mereka, a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Lihat, karena Allah SWT telah mengunci, menutup hatinya. Wa ala sam'aihim wa ala absarihim ghishawa. Telinganya juga demikian ditutup oleh Allah SWT, tidak bisa mendengar. Dan pandangannya tertutup. Tidak bisa melihat dengan jelas kebenaran yang ada di hadapannya. Ini adalah musibah. Karena hati merupakan poros atau pokok segala kebaikan. Ketika hati seseorang itu baik, maka akan baik seluruh anggota badannya. Seluruh akan baik seluruh amal perbuatannya. Karena hati itu ibarat raja yang kemudian dengannya akan memerintahkan seluruh anggota badannya. Ini hati. Idza saluhat saluhasairu jasadihi. Jika hati itu baik, akan baik seluruh badannya. Akan bergerak dengan baik, akan bergerak melakukan perkara-perkara yang baik, bergerak melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau hati itu jelek, maka akan jelek seluruh amal perbuatannya. Lebih-lebih kalau kemudian hati itu sudah tertutup, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia benar-benar memperhatikan perkara ini, bahwa perkara yang paling besar pada hari Jumat, di antara kekhususan-kekhususan yang paling besar yang harus kita lakukan pada hari Jumat adalah melakukan sholat Jumat. Berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lainnya adalah wa min khasa'isi yaumil jum'ah al-amru bil iktisali fi wa huwa sunnatun muakkadatun wa minal ulama'i may yujibuhu mutlaqan. Di antara amalan-amalan yang khusus pada hari Jumat adalah perintah untuk mandi pada hari itu. Diperintahkan kaum muslimin untuk mandi. Wa huwa sunnatun muakkadah, dan mandi pada hari Jumat menurut sebagian ulama itu adalah merupakan sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan agar kaum muslimin mandi pada hari tersebut. Bahkan di antara para ulama ada yang yujibuhu mutlakon, ada yang mewajibkan mandi Jumat secara mutlak. Secara mutlak biasanya mandi sholat Jumat itu adalah wajib. Ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, ini minimalnya. Nah, sunnah tapi yang ditekankan, diharuskan, dianjurkan untuk dikerjakan. Ada para ulama yang berpendapat wajib secara mutlak. Perintah untuk mandi pada hari Jumat. Wa minhum yujibu fi hakim man bihi raihatun yahtaju ila izalatiha. Di antara mereka para ulama ada yang mewajibkan khusus bagi orang yang ketika itu dia badannya ada bau, mungkin habis bekerja berat atau lain sebagainya, sehingga berkeringat sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Para ulama mewajibkan orang-orang yang badannya ada bau ini untuk mandi pada hari Jumat. Kewajibannya hanya pada orang yang seperti itu tadi. Yahtaju ila izalatiha, di mana dia butuh untuk menghilangkan bau tersebut, karena dia akan berkumpul dengan sekian banyak kaum muslimin. Dia akan berkumpul di samping kanan kiri, dia jumpai kaum muslimin. Maka hendaknya dia dalam keadaan mandi ya, sehingga tidak menimbulkan gangguan kepada yang lainnya. Kalau dalam keadaan badan yang yakni bau dan lain sebagainya, tentu akan menimbulkan gangguan. Sekian banyak kaum muslimin hadir di situ. Ini bagi orang yang demikian, yang membawa bau yang tidak sedap, dia diwajibkan untuk mandi. Sebagian ulama berpendapat demikian. tentang mandi sholat Jum'ah. Yang minimalnya mereka berpendapat sunnah mu'akkadah. Sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan oleh kaum muslimin. Untuk mandi pada hari Jum'ah. Kemudian masalah yang lain yang terkait dengan hari Jumat atau sholat Jumat, wa min khasa'isi yaumil Jum'ah istihbabu tatayyub fi. Di antara kekhususan amalan yang dilakukan pada hari Jumat, yakni disunahkan untuk memakai wangi-wangian, memakai minyak wangi. Wa huwa afdalu min at-tatayyubi fi ghairihi min al-ayyamil usbu. Maka perkara itu lebih utama daripada dia memakai minyak wangi di hari-hari yang selainnya dari sepekan ini tadi. Memakai minyak wangi pada saat atau pada hari Jumat dia ingin menghadiri sholat Jumat, maka ini adalah perkara yang utama, perkara yang afdol dibanding ketika seseorang memakainya di hari-hari yang lain karena keutamaan yang ada pada hari Jumat tersebut. Ini termasuk amalan yang harus kita perhatikan pada hari Jumat. Dan itu ada pada besok hari. Dan juga di malam hari ini. Seorang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi harinya. Dia mempersiapkan diri. Walaupun mungkin dia dalam keadaan tugas dan lain sebagainya. Maka ingat besok hari Jumat. Persiapkan diri kita sekalian untuk berkumpul dengan kaum muslimin menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, min khasa'isi hadzal yaum, di antara amalan-amalan yang khusus pada hari Jumat adalah istihbabut tabkir lidhihabi ilal masjid lisholatil Jumat. Disunahkan untuk berpagi-pagi pergi ke masjid. Tentu bagi kaum muslimin yang memang tidak ada kesibukan. Tidak ada kesibukan pekerjaan dan lain sebagainya. Maka disunahkan bagi dia untuk berpagi-pagi pergi ke masjid. Dia mandi di pagi hari. Kemudian datang ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Wal istighalu bis salatin nafilah wadzikri wal qiraah hatta yakhrujal imamu lil khutbah. Apa yang dia lakukan ketika dia kemudian pagi-pagi untuk datang ke masjid, yakni dia sibukkan dirinya untuk melakukan salat sunnah. Menyibukkan dirinya untuk melakukan sholat sunnah. Kemudian banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dia ucapkan. Wal qira'ah. Dan mungkin membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran Karim. Hatta yakhrujal imam lil khutbah, sehingga imam keluar untuk melakukan khutbah. Imam keluar naik mimbar kemudian berkhutbah. Wa wujubul insat, kemudian setelah itu dia wajib diam untuk mendengarkan khutbah. Sunnah untuk berangkat pagi-pagi. Kalau memang ada kesempatan untuk kita bisa melakukannya. Kalau ada kesibukan, ya kita setelah kesibukan kita bersegera untuk datang ke masjid melakukan sholat Jumat. Jadi disunahkan di pagi-pagi untuk datang ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Di situ dia melakukan sholat sunnah nafilah berapa saja yang dia kehendaki karena tidak ada batasan tertentu. Sholat sunnah sebelum imam naik mimbar. Tidak ada batasan tertentu yang insya Allah kita akan bahas di sini. Wajib dia diam untuk mendengarkan khutbah ketika imam sudah naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Wa illam yunsit lilahdatin lil khutbah kana lagian wa man lagha fala jum'atalah. Maka jika dia tidak diam berbicara dengan temannya dan tidak mendengarkan khutbah, kana lagian, maka berarti sholat Jumatnya itu sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, maka barang siapa yang Jumatnya sia-sia, maka tidak ada Jumat baginya. Artinya kata para ulama, tidak ada Jumat, dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Sholatnya sah tapi tidak mendapat pahala karena sholatnya sia-sia. Dikarenakan dia melakukan perkara-perkara yang bisa menjadikan sholat Jumatnya itu sia-sia. Yaitu berbicara. Berbicara dengan temannya atau dengan rekannya, dengan sampingnya. Maka berbicara ketika sholat Jumat itu adalah hukumnya haram. Hukumnya adalah haram ketika khatib sudah naik mimbar. Sebelum naik tidak masalah, tidak mengapa. Tapi yang lebih baik dia gunakan untuk berzikir, qiraatul Quran, atau melakukan sholat sunnah nafilah. Ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis di dalam kitab Musnad secara marfu. Walladhi yaqulu li sahibi ansit fala jum'atalah. Orang yang mengatakan kepada temannya ansit, diamlah, maka tidak ada Jumat baginya. Namun hadis yang diriwayatkan dalam Imam Musnad ini hadis yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sandaran dalam hal ini. Akan tetapi ada hadis yang lain, hadis yang biasa dibawakan oleh muadzin itu tadi ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqad lahu. Jika engkau berbicara kepada temanmu ansit, diamlah, dalam keadaan imam di mimbar berkhutbah, maka sungguh sia-sia sholat Jumatnya. Tidak dapat pahala dan keutamaan sholat Jumat. Ini yang bisa kita dasarkan sandiran. Artinya makna daripada hadis ini pun maknanya benar sesuai dengan hadis yang sahih tadi. Tapi hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Hadis yang kita sebutkan tadi. Walladhi yakulu li sahibihi ansit fala jum'atalah. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan didhaifkan oleh Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Al-Jami'. Ada hadis yang sahih yang bisa kita jadikan sandaran, yakni adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini kekhususan yang kita lakukan pada hari Jumat, yakni kita disunahkan untuk datang pagi-pagi. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min khasa'isi yaumil jum'ah qira'atu suratil kahf fi yaumiha. Di antara kekhususan pada hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahf. Nah, kita kenal dengan surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi pada hari Jumat tersebut. Faqad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Sunahkan membaca surat Kahfi. Bukan surat Yasin, tapi yang ada adalah surat Kahfi. Surat Al-Kahf, surat Al-Kahfi. Datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah sata'alahu nurun min tahta qadamihi ila ananis sama' yudhi'u bihi yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Di sini diriwayatkan oleh Al-Hakim wal Baihaqi, dan di sini disahihkan oleh Syekh Nashiruddin Al-Albani rahimahullah. Maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, sata'alahu nurun, akan memancar baginya cahaya dari bawah telapak kakinya hingga sampai ke ananas sama, yakni awan-awan yang ada di langit, akan memancar cahaya. Dan cahaya itu akan menyinari dia pada hari kiamat. Cahaya tersebut akan menyinari dia pada hari kiamat. Dia akan mendapatkan sinar yang terang ketika itu. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Dan dia akan diampuni apa yang ada di antara dua Jumat. Al-Jum'ah ilal Jum'ah. Dari Jumat yang ini sampai Jumat yang akan datang, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca surat Al-Kahf, tentu ini adalah keutamaan yang besar. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ketika pada hari Jumat dia membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi akan mendapatkan keutamaan, akan memancar cahaya dari telapak kakinya hingga ke awan-awan yang ada di langit. Berarti cahaya yang sangat terang. Dan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala antara dua Jumat. Jumat yang besok ketika kita membaca surat Al-Kahfi hingga Jumat yang selanjutnya. Di antara itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, sempatkan diri kita untuk membaca surat tersebut. Membaca surat Al-Kahfi, baca ketika pada hari Jumat tersebut, ada waktu kita baca surat Al-Kahfi. Ini kalau di wilayah Saudi sering kita dengarkan mereka sambil mendengar menanti sholat atau menanti imam naik mimbar berkhutbah, banyak mereka membaca surat Al-Kahfi kanan kiri, ramai membaca surat Al-Kahfi. Kalau di tempat kita ini jarang sekali. Ya, atau yang dibaca apa? Yasin. Yasin juga enggak kalau ada hari Jumat. Pas kita menanti sholat itu, ya tidak ada bacaan-bacaan, tidak tahu baca apa, tidak ada bacaan, kan kan tidak bawa Al-Quran mereka, ya kan? Ya? Gimana? Setelah sholat? Nunggu? Oh, yang bacaan tidak terlalu anu, tidak terlalu kencang. Kalau terlalu kencang yang ganggu, boleh. Ya, bacanya pelan, biasa didengar oleh kita. Misalnya pas banyak orang yang sholat, seperti itu. Pas banyak orang enggak sholat, kita baca. Nah, kalau pas banyak, ya kita pelan-pelan bacanya. Sebelum imam naik mimbar atau setelahnya, setelah sholat Jumat di bulan 4, yang jelas pada hari Jumat. Kalau memang tidak sempat ketika mau sholat jumat, setelah sholat jumat, sempatkan membaca surat Al-Kahfi. Kalau di Saudi saya bilang, kebanyakan mereka ya pas menanti sholat itu tadi. Yang datang awal menanti sholat itu sering kita dapatkan mereka membaca surat Al-Kahfi. Sebagian memang menghafal, sebagian membaca. Khusus kan ada surat Al-Kahfi khusus terkumpul di situ, ada lembaran satu kitab kecil kutip itu ada di situ. Mereka membawa itu biasanya. Kadang-kadang ada yang mengambil Al-Quran yang terpajang di masjid-masjid, yang terpasang di masjid-masjid mereka ambil. Ya, dibaca surat Al-Kahfi. Ini yang dipraktekkan kebanyakan orang-orang yang sana demikian. Dan sesuai dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa min khasa'isi yaumil jum'ah anna fihi sa'atun ijabah. Di antara kekhususan-kekhususan yang ada pada hari Jumat, di dalam hari Jumat itu ada satu saat dikabulkannya doa. Ada satu saat, satu waktu di mana ketika seseorang berdoa ketika itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di dalam Sahihain, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna fil jum'ati lasa'atin la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha shay'an illa a'tahu iyyah wa qala bi yadihi yuqalliluha. Sesungguhnya pada hari Jumat sungguh ada satu saat, satu waktu yang tidaklah seorang hamba menyocoki waktu tersebut, seorang hamba muslim, dia menyocoki waktu tersebut dalam keadaan dia berdiri sholat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang suatu perkara, illa atahullah iya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaan itu kepadanya. Melainkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya. Satu saat. Ini satu saatnya ini yang jadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Kapan waktu dikabulkannya doa tersebut? Sebagian ulama menyatakan waktunya itu ketika imam berdoa. Setelah khutbah dia melakukan doa. Sebagian yang lainnya waktunya adalah mengatakan setelah sholat asar. Ya kita lakukan pada saat itu, pada saat yakni di sela-sela imam diam dalam doanya, dalam khutbahnya. Kan ada khutbah kedua kan. Ketika itu kita gunakan untuk berdoa kepada Allah SWT. Ini pendapat yang mengatakan ketika waktu khutbah Jumat itu adalah pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Namun kebanyakan ulama adalah waktunya setelah asar hingga terbenamnya matahari. Ya kita cari di waktu-waktu itu untuk mengumpulkan dua pendapat ini. Cari ketika waktu sholat tersebut atau setelah sholat, yakni setelah asar atau setelah apa sholat Jumat. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ada satu saat yang kita akan yakni dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang hamba mencocoki waktu tersebut, menepati waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu kita praktekkan waktu di pondok itu ya biasanya setelah asar mereka pada bersiap diri untuk yakni menjalankan sholat maghrib, kemudian banyak berdoa seperti itu. Karena yang mereka sampai pada saat itu, yang sampai kepada kita memang yang waktu-waktu itu adalah setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Namun ternyata ada pendapat yang lain yang menyatakan ketika imam khutbah dan ketika imam berdoa ketika itu, pas doa imam tersebut pada khutbah yang kedua. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi banyak berdoa kita pada hari Jumat. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyaklah kita berdoa pada hari Jumat karena di situ ada satu waktu yang di mana seorang hamba muslim yang dia sholat berdiri kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menepati mencocoki waktu dikabulkannya doa, maka dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min khasa'isi yaumil jum'ah anna fihi al khutbah allati yuqsadu bi as-sana'u 'ala Allah wa tamjidihi wa shahadata lahu bil wahdaniyah wa li rasuli sallallahu alaihi wasallam bi risalah li tadkirul ibad. Di antara kekhususan hari Jumat adalah di situ ada khutbah yang dengan khutbah itu dimaksudkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina sampai khutbah tersebut. Dipuji Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan namanya, ditinggikan namanya. Allah Subhanahu wa taala pada khutbah tersebut kemudian bersyahadat untuknya, asyhadu an la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bil wahdaniyah, ucapan kalimat syahadat menyatakan kesaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak yang benar untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah itu adalah makna yang benar tentang kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar dan berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian manusia mereka mengartikan makna la ilaha illallah dengan kalimat la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illallah, itu adalah kalimat yang bukan merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, persaksian syahadat la ilaha illallah, maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya. Adapun makna tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah, itu bukan makna kalimat la ilaha illallah. Kalau maknanya demikian, tentu orang-orang kafir tidak mengingkari. Orang-orang kafir di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka tidak mengingkari kalimat tersebut. Mereka akan mengucapkan kalimat tersebut. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang kafir qulu la ilaha illallah, katakanlah kalimat la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan sesembahan ini adalah sembahan yang satu saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang mengherankan. Mereka heran bukan karena sesuatu itu, sesuatu yang istimewa, tapi karena mereka menganggap yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang rusak. Keheranannya mereka itu di situ. Ini mereka. Mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya. Dia harus menjadikan sesembahan itu hanya satu. Dikarenakan orang kafir ketika itu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka menyembah sekian banyak sesembahan. Ada yang menyembah kepada malaikat, pada pohon, pada batu, berhala, berhala yang sangat banyak di sekitar Ka'bah, 300-an berhala lebih. Di situ mereka jadikan persembahan semua. Sehingga makna kalimat la ilaha illallah bukan la ra la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illallah. Bukan itu. Karena orang-orang kafir sudah yakin itu. Mereka meyakini yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur alam ini itu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berbuat syirik dalam hal itu. Mereka yakin sepenuhnya. Di sekian banyak ayat menjelaskan tentang perkara tersebut. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wasakhkhara as-samsa wal qamar la yaquluna Allah. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, wasakhkhara as-samsa wal qamar, dan yang mendukan bulan dan matahari, mereka akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh mereka akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara rububiyah. Dalam perkara penciptaan, pemberi rezeki, pengatur alam ini. Itu kaum kafir. Namun itu tidak cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Sebelum mereka mau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena tahu. Makna kalimat itu mereka paham betul, orang-orang kafir ketika itu. Karena mereka orang Arab, ini bahasa Arab, mereka tahu apa yang dimaksudkan dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka paham tata bahasa Arab, mengerti. Kalau mereka mengucapkan itu, berarti mereka harus menghancurkan sekian berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah, di sekitar Ka'bah. Dan di rumah-rumah mereka harus dihancurkan semuanya. Sehingga pernyataannya kayak tadi. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu, hanya Allah SWT saja? Ini perkara yang mengherankan. Ini di hari Jumat ketika khutbah di sampaikan di dalamnya dimaksudkan untuk memuji Allah. Disampaikan di dalamnya untuk memuliakan Allah. Dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengakui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengakui risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan dalam rangka untuk mengingatkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah diingatkan. Hari Jumat, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji Allah subhanahu wa ta'ala. Bertauhidlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benarkanlah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud kalimat-kalimat yang disampaikan oleh khatib demikian. Ini adalah khutbah yang ada di dalam hari Jumat. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Wa khasa'isu hadzal yaum katsira. Dan kekhususan hari Jumat itu sangat banyak. Kekhususan amalan-amalan yang kita lakukan pada hari Jumat itu sangat banyak. Dzakarah al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Zadil Ma'ad. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahkan menyebutkan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Fa'awsalaha ila thalathin wa thalathina wa mi'ah. Bahkan beliau menyebutkan di dalam kitabnya tersebut tentang kekhususan-kekhususan yang ada pada hari Jumat, sekitar 133 amalan yang kita lakukan pada hari Jumat. Ini pun saya belum lihat apa kekhususan itu, saya belum baca ya. Tapi ada kitab ringkasannya, kitab aslinya yang besar, ringkasannya saya punya. Cuma belum pernah, belum kita buka tentang permasalahan kekhususan-kekhususan yang ada di dalam hari Jumat tersebut. Nanti mungkin kita buka-buka di sana di kitab itu, apa-apa saja kekhususan yang ada di hari Jumat. Beliau sebutkan sampai 133 amalan yang bisa kita lakukan pada hari Jumat. Dan sebagiannya telah disebutkan di sini oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah di dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Beliau menyebutkan sekian banyak amalan-amalan yang ada pada hari Jumat. Kemudian beliau mengatakan wa ma hadza yatasahalu katsiru minan nas fi haqqi hadzal yaum. Bersamaan dengan banyaknya kekhususan-kekhususan yang kita harus lakukan pada hari Jumat, ternyata banyak manusia yang meremehkan perkara tersebut, meremehkan hari tersebut, hak yang harus dia penuhi pada hari Jumat. Fala yakunu lahu maziyah indahum ala ghairihi minal ayyam. Di antara mereka ada yang tidak menganggap istimewanya hari Jumat tersebut. Seperti dianggap hari biasalah hari Jumat itu. Seperti hari-hari yang lain. Tak ada keistimewaannya. Padahal Allah SWT sebutkan sekian kekhususan-kekhususan amalan yang harus kita lakukan pada hari Jumat. Karena menunjukkan tentang kemuliaan dan keutamaan yang ada pada hari Jumat. Bagian manusia tidak menganggap hari itu adalah hari yang istimewa. Hari yang biasa-biasa saja. Bahkan hari istimewa mereka, yang mereka diistimewakan adalah hari Sabtu dan hari Ahad. Ini hari istimewa untuk kita bersenang-senang dan berpesta pora. Padahal ini hari Jumat ini merupakan hari rayanya kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lalu, hari Sabtu itu bagiannya orang Yahudi. Allah sesatkan hari Jumat ini untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dipilihkan hari Jumat ini untuk kaum muslimin. Tidak dipilihkan untuk mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi hari Sabtu dipilihkan, orang-orang Nasrani hari Ahad. Hari Jumat untuk kaum muslimin. Banyak keutamaan yang harus kita dapatkan dan akan kita dapatkan pada hari tersebut. Namun sayang, sebagian manusia demikian. Sebagian manusia justru tidak menganggap hari itu sebagai hari yang istimewa. Wal ba'dul akhar yaj'alu hadzal yawman waqtan lil kasal wan naum. Bahkan sebagiannya menganggap bahasanya hari Jumat itu adalah hari kesempatan untuk malas-malasan dan tidur. Kalau memang waktu utlah atau waktu ijazahnya itu hari Jumat. Kalau di Arab kan memang waktu liburnya itu hari Jumat. Sehingga malam Jumatnya mereka itu begadang. Banyak sekali. Dan perayaan pesta pernikahan mesti malam Jumat seringnya. Seringnya malam Jumat. Sehingga ketika hari Jumat tersebut mereka banyak yang tidur. Hari Jumatnya masuk hari Jumat di pagi harinya itu banyak yang ketiduran. Karena mereka berpesta pada malam Jumat. Liburnya dua hari kalau nggak salah. Hari Kamis sama hari Jumat. Hari Kamis, hari Jumat. Sabtu, Ahad masuk. Kamis, malam Jumat itu mereka sudah mulai begadang. Yang menggunakan hari-hari tersebut untuk bersenang-senang. Tapi yang untuk beribadah kebanyakan mereka datang ke Masjidil Haram. Sebagian menunaikan umroh, sebagian yakni mereka berdiam di situ, menghabiskan waktu malam Kamis dan malam Jumat di sekitar Masjidil Haram. Dan banyak malam Kamis, malam Jumat itu Masjidil Haram penuh. Para pekerja-pekerja TKI-TKI, sebagian mereka memanfaatkan kesempatan ya pada malam-malam itu. Mereka melakukan umroh setiap malam Jumat yang punya kesempatan. Setiap malam Jumat melakukan umroh. Ini yang gemar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang gemar tadi untuk menggunakan waktu tersebut bermalas-malasan, bahkan untuk tidur dan bersenang-senang, ini juga banyak terjadi. Wal budu yudi'u billahwi wal la'ab wal ghafla an dzikrillah, sebagian lagi dia menyia-nyiakan hari tersebut, digunakan hari tersebut untuk bermain-main dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu la yanqusu adadal musallina fil masajid fi fajr dzalikal yaum naqsan malkhudan fala haula wala quwata illa billah. Bahkan karena perkara tadi mereka gunakan untuk permainan, untuk senang-senang dan lain sebagainya, akhirnya masjid-masjid pada pagi harinya sholat subuh banyak berkurang jamaahnya, dengan kekurangan yang sangat mencolok sekali. Di lain hari, hari Jumat itu biasanya subuh itu banyak, tapi di waktu Jumat ini sholat berjamaah di waktu subuh itu sangat banyak berkurang. Karena di malam harinya tadi seperti itu, bergadang, bermain-main dan lain sebagainya. Mereka habiskan sebagian di taman-taman. Bahkan kita lihat sebagian mereka juga ada, yaitu pakai apa, kartu, bermain kartu. Haula wala quwata illa billah. Padahal hari Jumat, malam Jumat, malam yang utama untuk seseorang beribadah kepada Allah, bersolawat, memperbanyak solawat, tapi digunakan untuk hal yang sia-sia. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara-perkara yang bisa kita sebutkan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Insyaallah masih sekian banyak perkara yang akan kita sampaikan terkait dengan hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa terus yakni bermajlis di majlis ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.